Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu billahi min sururi anfusati a'malina. May yahdihillah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna amma ba'd. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini sebuah kitab karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, sebuah risalah yang mensyarah hadis Mu'ad bin Jabal tentang mimpi Rasulullah, yaitu tiga buah amalan. Yang pertama, isbaghul wudu fil karihat. Yang kedua, kemudian dua awam tanggana asum. Kemudian yang ketiga, wal julus fil masajidi ba'da salawat. Dan duduk di masjid sesudah salat. Yang tamsbih wal tukrum. Kitibahan alim dapil hukat telawasni Nabi SAW. Dan sungguh telah sangat banyak dari Nabi SAW yang menyebutkan bahwasanya wudu itu menghapuskan dosa-dosa. Bukan hanya satu hadis, namun ahadis, hadis-hadis yang sangat banyak. Al-Hambali rahimahullah, beliau akan menukilkan beberapa hadis. Dari hadis yang sangat banyak, beliau hanya menukilkan sebagiannya. Yang meriwayatkan hadis tentang masalah ini. Di antara yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, yang pertama adalah pada halaman yang ke-19. Kemudian halaman berikutnya akan disebutkan hadis ala anhu. Kemudian yang ketiga, hadis Amr bin Abasah. Sanabihi. As-Sanabihi. Yang kelima, hadis Abu Umamah. Yang disebutkan wudu itu menghapuskan apa? Dosa. Ya. Satu hadis saja sudah cukup. Hadis sahabat. Bukan hanya satu orang sahabat, namun banyak sahabat yang meriwayatkan. Ya. Abu Umamah membaca bersama biidznillah azza wajalla. Naam. Kita baca hadis yang pertama. Hadis Utsman bin Affan. Telah kita baca pada pembahasan yang telah lalu, namun kita ulang. Dalam riwayat suatu hari Utsman bin Affan beliau berwudu di hadapan para tabi'in. Berwudu sengaja, beliau wudu, dan ini salah satu metode di dalam seorang mengajarkan ilmu. Memberikan contoh dengan tentunya penjelasan yang sangat sempurna. Di sini Utsman bin Affan selesai wudu, Utsman mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini." Sungguh sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti. Jadi kalian contoh dulu. Maqal, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man tawaddaa hakadha," barang siapa yang berwudu seperti ini, yakni seperti wudunya Rasul, "bihi," sungguh baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Keutamaan berwudu seperti ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa masyuhu ilal masjidi nafilah. Tajam menuju masjid menjadi amalan tambahan. Yakni dosanya sudah diampuni. Maka jalan untuk demikian yang dia lakukan di masjid. Ini bagi orang-orang yang berwudu seperti wudunya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan hadis ini tentunya sangat jelas menunjukkan dosa. Dosa. Naam. Wa fihi aidan anhu dalam hadis Utsman bin Affan, juga dalam riwayat Imam Muslim, wa fihi yani fi sahihi Muslim, dan anhu yani an Utsman dari Utsman bin Affan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kharajat khatayahu min hatta." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddoa," barang siapa yang berwudu, wudu kemudian dia membaguskan wudunya. Menyempurnakan wudunya. Bukan wudu yang sapi, ahsanal wudu, membaguskan dari jasadnya. Subhanallah, dosa keluar dari tahun alpe dulu. Ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya wudu menghapuskan mada dosa. Wudu maksudnya bukan sembarang wudu. Wudu yang apa? Baik kalau ansaman. Ya. Satu saat Allahu alaihi wasallam ya, beberapa orang terkena air. Masih kering tumitnya karena tergesa. Terkadang seperti itu. Dan sahabat tidak maksum. Sahabat adalah kaum yang sangat mulia dan telah diridhoi oleh Allah. Ketika mereka mendapatkan kesalahan, diberi peringatan, mereka segera kembali. Dan mereka segera menutup dengan suatu saat Rasul sallallahu yang berwudu tidak terkena apa? Air. Berarti tidak sempurna wudunya. Ada bagian yang seharusnya dicuci tidak dicuci. Maka ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya wudu yang telah wudu yang apa? Sempurna. Man tawaddoa fa ahsanal wudu. Barang siapa yang berwudu dan dia membaguskan wudunya, kharajat khatayahu, akan keluar dosa-dosanya di adfarihi sampai ya. Dan di sini juga kita mengingat dan mengingatkan kepada kaum muslimin betapa buruknya orang-orang Rafidhah. Betapa buruknya orang-orang Syiah Rafidhah. Kenapa? Di samping mereka memiliki kerusakan akidah, di samping mereka memiliki kerusakan pemikiran, ibadahnya mereka adalah ibadah yang ngawur, tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Termasuk wudu. Rafidhah, ketika mereka sampai kepada kakinya, mereka tidak mencuci kakinya, namun hanya mengusap kakinya. Lihat bagaimana orang sholat wudu. Ya. Taib. Datang mereka, datang ke Madinah, datang ke Makkah. Jelek sekali ibadahnya. Ketika mereka berwudu, sampai pada bagian kaki tidak dicuci. Rasulullah mengusap kufain, ya, sepatu, ya, itu bagi orang-orang yang memakai sepatu. Adapun yang tidak memakai sepatu, wajib. Baik sepatu tidak terkena air, padahal hanya sebutir dirham, dinar, sedikit tidak terkena. Seperti ini. Wailun lil aqabi minan nar. Lalu bagaimana dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah? Kasah melihat akhi pencelaan kepada waliyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dari dua hadis orang berwudu dan bukan hanya sekedar wudu namun memperbagus apa wudunya. Baik, sekarang kita masuk kepada hadis berikutnya. Wa fihi aydhan, dan di dalam sahih Muslim juga, an Abi Hurairah, idza tawaddaa al-abdul muslim aw al mu'min faghassala wajhahu khuru khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a qatril ma' fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana aw ma'a akhir qatril ma' فَإِذَا غَسَرَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِئَةٍ مَشَدْهَا رِجْلَهُ مَطْرِمَخَيًّا مِنَ الظُّنُوبِ. Jika dia mencuci wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya semua dosa-dosa yang dilakukan oleh akhir dari tetes digunakan wajahnya. Dan apabila dia mencuci kedua tangannya, maka akan keluar dari kedua tangannya semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Menyentuh sesuatu yang haram. Keluar bersama dengan airnya atau bersama dengan tetesan akhir dari air yang digunakan untuk mencuci kedua tangannya. Dan jika dia mencuci kedua kakinya, maka akan dilakukan oleh kedua kakinya. Melangkah kepada tempat yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosanya keluar bersama dengan air atau bersama dengan tetesan yang dari air yang digunakan untuk mencuci kedua kakinya. Sehingga keluarlah semua dosanya. Hatta yakhruja, sampai orang ini keluar naqiyan dalam keadaan dzunub dari dosa-dosa. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imamu Muslim rahimahullah, dan sekali lagi juga wudu dosa-dosa. Mukaffirat. Taib. Sekarang kita lanjutkan kepada sahabat yang ketiga. An Amr bin Abasa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga masih dalam sah dari sahabat Amr ibnu Abasa meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kum min rajulin yuqarribu wudhu'ahu fadhu wa yastanshiqu wa yantathiru illa kharajat khatayahu kama amarahu Allah illa kharajat khataya wajhihi min atrafi lihyatihi ma'al ma' thumma yaghsilu yadayhi ila almirfaqain illa kharajat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma' thumma yamsahu ra'sahu illa kharajat khataya ra'sihi min atrafi sha'rihi ma'al ma' ila alka'bayn illa kharajat khataya rijlaihi min anamilihi ma'al ma' fa in huwa qama fa shalla fahamidallah wa asbuha fatarati ta'amatu ummuhu. Ini hadis Amr ibn Abasah. Lebih rinci lagi disebutkan. Artinya intinya sama. Bahwasanya wudu itu menghapuskan apa? Dosa. Namun tidaklah kita membaca hadis baru kecuali di situ ada faedah. Sehingga tidak boleh seorang muslim terlebih ahlu sunnah dia merasa cukup dengan membaca satu hadis dalam memperbanyak dengan penuh cinta, dengan penuh kebahagiaan untuk membaca sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Orang zaman sekarang kalau mencintai seseorang biasanya dia berusaha untuk mengumpulkan ucapan orang tadi. Dikumpulkan, dikoleksi, padahal manusia biasa. Taib. Lalu bagaimana dengan kita bermuamalah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengumpulkan, membaca sallallahu alaihi wasallam bosan dari apa yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Abasa kumin rajulin andalik ibadu dengan air. Kalau dengan domah wudu itu pekerjaannya. Ya, sama seperti sahur, sahur itu makanannya. Tapi kalau suhur perbuatannya, kita makan di waktu sahar namanya suhur. Itu namanya apa? Sahur. Ya. Seperti wudu dan wadu. Kalau wudu itu perbuatannya, adapun wadu adalah apa? Airnya. Ya. Tidaklah ada seorang kan airnya. Fadu menghirup air. Wayantasir kemudian mengeluarkan air dari apa? Hidung. Ini yang pertama kali dilakukan adalah berkumur dan menghirup apa? Hidung. Dan mengeluarkannya. Ketika seorang melakukan itu berkumur dan menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, illa kecuali kata Rasul khotiyah dosa-dosa yang dilakukan kama amarahullah illa kharajat khataya wajihi min atrafi lihyatihi ma'al ma. Dosa-dosanya bersama dengan air taib dari ujung-ujung apa namanya jenggot ini keluar air atau tetesan air beserta dengan dosa. Dosa keluar bersama dengan tetesan air yang menetes di mana? Hiyahnya. Naam. Wabillahi taufik. Ini juga menunjukkan bahwasanya seorang muslim di wajahnya lihyah juga terkena apa? Wajah. Bagian dari apa? Wajah. Dan bagian itu bahkan dikelalam untuk menyelam. Pak ini. Kalau antum belum ya. Mudah-mudahan nanti lebat ya. Iya, saya tidak sebut namanya, nanti tersebar nama antum ya kan. Iya, tidak usah saya sebut, bahaya. Taib. Ikhwati rahiman rahimakumullah. Thumma idza au thumma yaghsilu yadayhi min rifaqain sampai dua sikunya. Kharaj dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya min anami dari jari jemari bersama dengan air. Summa yamsahu ra'sahu, kemudian ketika dia mengusap kepalanya. Kepala itu diusap, bukan dicuci. Ya. Kita membasahi tangan kemudian mengusap apa namanya? Kepala. Baik. Tsumma yamsahu ra'sahu, kemudian ketika dia usapnya, kecuali kharajat, keluar sihi dosa kepalanya, min atrafi sya'rihi, dari ujung-ujung rambutnya. Ma'al ma, subhanallah. Silupannya ilal ka'bain, sampai dua mata kaki, illa kharajat, kecuali akan keluar khotaya rijlai, dosa-dosa kedua kakinya. Na mili jari jalma, bersama dengan air. Kemudian di sini, fa'in huwa qama fasolla. Kemudian ketika dia setelah wudu berdiri, sholat. Fahalai, menyandungnya, wa majjadahu, dan mengagungkannya. Billadhi huwa lahu ahlun, dengan pujian dan sanjungan. Wa farragha salat, dia membersihkan hatinya hanya untuk Allah, khusyuk di dalam salatnya. Illa, kecuali in sarafa min khati'atihi, akan keluar dari keadaan dia tidak membawa dosa. Kahai'atihi yauma waladathu ummuhu, di kandungnya. Taib. Yani keutamaan yang sangat besar bagi orang yang berwudu kemudian dilanjutkan dengan salat, yang dia mengkhusyukkan salatnya dan membersihkan hatinya dari hal-hal yang lain kecuali hanya siapa? Allah Subhanahu. Baik. Kemudian kita lanjutkan Utsman bin Affan, hadis Abu Hurairah dan hadis Aslam. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali fi Taqiyyat Al-Asbuhi wa Musnad Al-Imam Ahmad, dan juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad. Wasunan An-Nasa'i, dan juga dikeluarkan oleh Majah dan di dalam Majah. An-Sanabihi, dari As-Sanabihi, dari sahabat yang lain sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi hadis ini diriwayatkan dari Bapak Imam Nasa'i dan Ibnu Majah. Baik. Ta'addu min famadmadha, kemudian dia berkumur kala mulutnya fi, yakni mulut. Fa idza stansara, hidungnya tayamin wasanya idza ushin hatta takhruja min tahti asfari ainai, sampai keluar dari ya mata ya. Sa'ida takhruja min tahti adfari yadayhi, sampai keluar dari bawah. Ketika mengfaedah kepala itu diusap, bukan dia apa? Bukan dicuci. Karena sebagian orang kalau wudu betul-betul mengambil air ya. Mengambil air kemudian di kepala babi ya. Kepalanya hatta takhruja min udhunai, sampai keluar dari ya, berarti di sini ini diusap bersama dengan kepala. Taib, ini juga ada faedah dari sini seperti itu. Kita mengusap kepala kemudian dilanjutkan dengan ra's atau udhunai, kepala. Pes demi udhunai, kepala. Udhunai, itu. Ketika mengusap kepala dosanya min udhunai, dan betapa banyak manusia melakukan dosa dengan kedua telinganya. Mendengar sesuatu yang haram, mendengar sesuatu yang tidak diizinkan. Fa idza ghassala rijlaihi dari takhruju min tafari rijlaihi, sampai keluarlah dosa-dosa dari alfar kuku-kuku. Tsumma kana masyuhu ilal masjid, jalannya ke masjid. Kemudian Ibnu Rajab akan menutup ya pembahasan ini dengan menyebutkan mana. Di dalam Musnad Imam Ahmad, an Abi Umamah, dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mihdhamhu yawma idzin ma nataqa bihi famuh wa ma massa bi ilayhi wa ukhra tamhu sayyi'ah. Muslim yatawaddau, kemudian berwudu. Ini seperti dengan perintahnya Allah dan apa? Rasul. Tidak seenaknya sendiri. Di sepitil Allah akan gugurkan darinya sampai sampai dosa-dosa itu tahadara. Tahadara ini berguguran min atrafih, dari ujung-ujungnya. Ujung-ujung kaki, ujung-ujung tangan. Summa idza huwa masya ilal masjid, itu bersih itu ini bilik ya, dan ya dalam al wa fihi aidan. Baik, ini hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Ibnu Rajab, masih dari sahabat Abu Umamah. Atau ila wudu ila salat. Summa ghassala kaffay, kemudian mencuci kedua telapak tangannya. Taib. Dari hadis-hadis tadi belum sampai pada ini, ya. Belum disebut mencuci telapaknya. satu dengan yang apa? Yang lain. Dari hadis-hadis tadi tidak disebutkan kaffain. Sekarang disebutkan di sini. Tsumma ghassala kaffayhi nazi'atuhu min kaffayhi. Maka akan keluar dosa-dosanya dari kaffayhi, dari kedua telapak tangannya, ma'a awwal qatrah, bersama dengan tetesan yang pertama. Mencuci telapak apa? Tangan sebelum tayyib. Keluar dosa bersama dengan tetesan kedua bibirnya bersama dengan tetesan tambahan. Kalau tadi bersama dengan akhir apa? Tetesan. Di sini sebutkan dari awal. Ya ini semuanya bersama dengan apa namanya? Mengalirnya air. Ma'awal dalat khati'atuhu, akan turunlah, keluarlah dosa-dosanya, min sam'ihi, dari telinganya, wa basarihi, dari matanya, ma'a awwali qatrah, sampai siku hindu takli, khatlam hai adaan diri kata ibunya. Fa'idha qama ilas salah, ketika dia kemudian lanjutkan berdiri untuk sholat, rafa'a biha darajatahu, dengan sholat itu dia diangkat derajatnya, wa in qa'ada, qa'ada saliman, dan ketika dia duduk dalam sholatnya, duduk dalam keadaan saliman, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Demikian ma'asyiral ikhwah rahiman rahimah. Dan kemudian beliau mengatakan, wa fi al-ma'na ahadith ukhar kima dhakarnahu kifayah walillahil hamdu wal minnah. Dan hadis-hadis yang semakna dengan ini sangat banyak. Wa fi ma dhakarnahu, dan apa yang telah kita sebut, kifayah, saya rasa cukup. Walillahil hamd, dan untuk Allah lah segala pujian. Wal minnah, dan semua nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk nikmat beliau bisa menyebutkan dan mengumpulkan beberapa hadis dalam lembaran ini pun semualah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya Allah saja yang berhak untuk dipuji dan disanjung. Demikian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, beberapa hadis dari lima orang pada malam hari ini yang semuanya menunjukkan bahwasanya al-wudu adalah amalan yang yukaffiru al-khataya, menghapuskan dosa-dosa. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat salam, dan orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.